Maaf Ustaz, bagaimana jika kita baru lulus kuliah dan baru mulai kerja? Menyikapi antara kita memenuhi kebutuhan dunia, ingin punya rumah, persiapan nikah, disebutkan di sini, atau tuntutan memenuhi harta kepada orang tua. Ya, ini maksudnya saya cari harta untuk saya dulu atau untuk apa? Orang tua, demikian barangkali maksudnya. Padahal jika kami giat mencari uang, seringkalinya kami lalai dan tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Yang pertama, banyak berdoa pada Allah. Sekali lagi, kita ini hamba Allah yang lemah. Kalau tidak Allah tolong, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Jangan sandarkan pada kekuatan Anda, jangan sandarkan pada kemampuan Anda, jangan. Minta tolong pada Allah agar Allah memudahkan Anda mendapatkan semuanya. Ya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi, setiap subuh Nabi itu berdoa, setiap salat, setelah salat subuh di pagi hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama, mengenal Allah, mengenal Nabi, ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang apa? Thayyib, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Tiga ini. Jadi dalam keseharian kita ini tidak ada tujuan yang lain selain tiga ini. Ilmu yang bermanfaat, ya rezeki yang apa? Thayyib, yang halal, kemudian amalan yang diterima. Minta kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh. Dan doa kepada Allah yang sungguh-sungguh adalah doa yang jujur. Anda harus menempuh semuanya. Ya. Kalau Anda berkata, nanti kalau saya semangat mencari uang, saya lalai di dalam menuntut ilmu, ya Anda bagi-bagi waktu. Jujurlah di dalam Anda bermuamalah dengan Allah. Anda punya waktu untuk menuntut ilmu, gunakan waktu untuk menuntut ilmu. Tetapilah, istiqomahlah, walaupun tidak tidak sering. Ya, tetapi rutin, ya, seminggu sekali, jangan sampai luput. Ya. Misalnya, baru bisa seminggu sekali. Ya. Jangan sampai luput. Tambah lagi, dua kali seminggu. Tidak akan mengurangi dunia Anda. Ya. Bahkan, ya, amalan soleh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rokaat al-fajri, dua rokaat sholat fajar, sholat qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Intinya banyak minta tolong pada Allah, ya. Kemudian Anda tempuh sebab-sebab, dan jujurlah di dalam Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.